Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, demokrasi memang berjalan seiring dengan liberalisasi lantaran sama-sama memberi kebebasan kepada individu untuk berpendapat serta berusaha. Meski demikian, fenomena negara-negara demokrasi maju di Eropa menunjukkan bahwa liberalisasi di wilayah Eropa Barat yang dikenal sebagai kawasan welfare state tidak berdampak pada munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan atas serta bawah rakyatnya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, mengapa negara demokrasi maju di Eropa Barat bisa mengurangi dampak kesenjangan ekonomi rakyatnya? Ya, orang yang paling miskin dengan orang yang paling kaya itu bedanya nggak jauh-jauh amat. Kenapa? Karena ada pajak progresif dan terutama untuk harta-harta pribadi, tapi juga untuk yang lain, gitu. Meskipun mereka tidak mengklaim menganut paham sosialisme, tapi menurut saya yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, inilah paham sosialisme yang tanpa slogan diterapkan sebetulnya gitu. Dan ini sebetulnya paling mencolok juga di Jepang. Kan baru belakangan aja itu Honda segala macam itu pemiliknya itu masuk orang-orang terkaya itu pun kolektif. Kalau kita bandingkan, orang Indonesia selalu masuk daftar orang terkaya di dunia itu kan gitu. Jadi kalau dulu ada pelajaran di sosiologi ekonomi bahwa struktur masyarakat itu dari segi status ekonomi dan sosialnya itu bentuknya piramida, artinya yang di atas itu sedikit sekali gitu, makin ke bawah makin melebar. Kalau kita enggak, kita itu kayak Tugu Monas gitu. Nah, maksudnya seperti Tugu Monas itu bagaimana Pak Her? Nah, jarak antara pucuknya yang emas itu sama yang di bawah itu jauh gitu. Dan kekayaan satu orang di Indonesia, nggak usah orang-orang terkaya lah. Yang agak kaya aja masuk 100 besar, nggak usah yang 10 besar. Itu bisa dibagi untuk mungkin 10 juta orang di Indonesia gitu. Nah, kalau di negara-negara welfare state itu, dia bentuknya kayak trapesium terbalik. Jadi lapisan atasnya itu melebar dengan kelas menengah yang sangat kuat gitu. Atau dua trapesium dibolak-balik. Jadi kelas menengahnya itu sangat kuat dan jarak ekonomi kesejahteraan antara kelas yang paling bawah dengan kelas yang paling atas itu dekat gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.